Fa innahu kata Al-Imam Sa'ad nam Mus'ab bin Sa'ad, fa innahu karena sesungguhnya dia orang yang maftun yang terfitnah ini, lam yukhti'a minhu ihdatsnatain. Orang ini enggak lepas darimu dua keadaan. Yang pertama imma, bisa jadi yang pertama an yuftinaka, menularkan fitnahnya kepadamu. Membuatmu terfitnah juga, tertular kamu dengan fitnahnya. Fatutabi'uhu, sehingga kamu pun mengikutinya. Bahaya dengan orang-orang maftunin. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua teman-teman Ahlussunnah saleh. Ini yang pertama, bahaya yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, yudzika qabla an tufariqahu. Atau bisa jadi ia akan mengganggumu. Gangguan lisan kah? Ya. Gangguan tulisan kah? Dengan berbagai macam bentuk gangguan sebelum engkau berpisah dengannya. Ya, sebelum engkau berpisah dengannya, diajak ribut dulu. Ya, diganggu dulu. Diganggu dengan celaan-celaannya. Ya, diganggu dengan berbagai hal-hal yang lainnya. Barakallahu fiik, sebelum engkau berpisah dengannya. Nah, ini juga penjelasan atau nasihat dari Al-Imam Mus'ab bin Sa'ad ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Ahlussunnah yubghiduna al-bid'ah.